Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Hafidh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah, bab ke-9 beliau sebutkan At-Targhib fil mashi ilal masajid siyama fil dhulmi wa maja'a fi fadliha. Anjuran, motivasi untuk orang itu mau berjalan menuju masjid untuk sholat tentunya, terutama saat gelap, isya dan subuh, dan tentang keutamaan itu, keutamaan yang tersebutkan di dalam hadis tentang itu semua. Beliau bawakan hadis antara lain an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fil jamaah tad'uf ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah. Salat seseorang berjamaah di masjid itu lebih pahalanya, melebihi sholat dia sendiri di rumahnya atau di pasarnya, di tokonya, 25 derajat. Dan kalau dia berjamaah di masjid, lebih utama, lebih baik 25 derajat daripada di rumahnya atau di pasarnya. Wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila shalah la yukhrijuhu ila shalah. Ketika dia wudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid untuk salat, ditekankan lagi oleh Rasulullah, tidak ada yang membuat dia keluar rumah ke masjid ya kecuali sholat. Gak ada tujuan lain, gak ada kepentingan-kepentingan duniawi atau murni dia keluar rumah ke masjid hanya sholat yang mengeluarkan dia dari rumahnya. Maka keutamaannya Rasul katakan lam yakhtu khotwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka setiap langkahnya terangkat satu derajat baginya, terhapus sekaligus terhapus satu kesalahan baginya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu salli alai ma dama fi musallahu. Begitu dia selesai salat di masjidnya, terus para malaikat itu terus bersolawat untuknya. Solawat malaikat yakni doa. Malaikat terus berdoa untuknya. Ma dama fi musalla, selama dia tetap di masjidnya, di tempatnya dia. Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu. Itu ucapan malaikat untuknya. Ya Allah, solawati dia. Permohonan malaikat kepada Allah untuk bersolawat kepadanya. Solawat Allah kepada si hamba, kata Imam Abul Aliyah, maknanya pujian dari Allah, dibanggakan oleh Allah. Allahumma arhamhu. Malaikat itu juga berdoa, ya Allah rahmati dia. wala yazalu fi shalah man tadhara shalah. Dan dia, Rasul sebutkan juga, tetap teranggap di dalam sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Dia duduk di masjid dari satu sholat, selesai melakukan sholat itu, dia tunggu sampai sholat berikutnya. Dia tunggu dengan menyibukkan diri, entah itu membaca Quran, berzikir, mendengar ilmu seperti antum sekarang. Nasallallahu taufik. Maka dia teranggap di dalam sholat, pahala terus mengalir padanya selama dia menunggu sholat. Dia di masjid menunggu untuk melakukan sholat berikutnya, seperti kita sekarang menunggu isya. Wa fi riwayah, di riwayat lain, doa malaikat ini malaikat ucapkan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia yang di masjid menunggu sholat tadi. Ya Allah, beri dia taufik untuk bertobat atau terima tobatnya. Malam yu'dhi fihi. Ini semua keutamaan doa malaikat dengan syarat. Apa itu? Rasulullah katakan malam yu'dhi fi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu, baik dengan lisannya, dengan suaranya, dengan tangannya, dengan semuanya. Tidak mengganggu orang di masjidnya. Malam yahduth fihi, selama dia juga belum hadath, belum batal wudunya. Hadis demikian diriwayatkan Bukhari, Muslim juga, selain keduanya Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di dalam riwayat lain hadis ini Rasulullah sebutkan salatul rajul fi jama'ah tafdhul ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 27 darajah. Lebih utama 27 derajat. Sehingga ada dua lafaz, yang satu 25 derajat, yang satu 27 derajat. Sholat jamaah di masjid lebih afdal, lebih baik daripada sholat sendiri. Atau lafaz lain, dhi'fan, 27 kali lipat lebih baik, atau 25 kali lipat. Di lafaz lain juga, juz'an, 27 juz, 27 bagian lebih baik salat jamaah di masjid, atau 25 bagian lebih baik. Itu lafaz-lafaznya. Dilafatkan darajah, derajat, dilafatkan dhif, kali lipat, dilafatkan juga juz, 27 atau 25 juz lebih daripada salat sendirian. Dari hadis ini, sebagian fuqaha berdalil jamaah dalam sholat, semakin dia banyak, maka semakin dia afdol. Jamaah yang lebih banyak, lebih afdol daripada jamaah yang lebih sedikit. Sehingga kamu sholat di masjid, misalnya, di masjid itu hanya ada 2 shaf. Sementara di masjid lain situ jamaahnya 10 shaf misalnya. Maka yang 10 shaf lebih afdol. Karena hadis ini juga mereka jadikan dalil. Sebagaimana sholat berjamaah lebih banyak, derajatnya, juznya, pelipat gandaannya lebih banyak daripada sholat sendiri, maka demikian pula sholat jamaah yang lebih banyak lebih baik daripada jamaah yang jumlahnya lebih sedikit. Dan itu pendapat banyak atau mayoritas ulama. Diriwayatkan pendapat ini juga dinisbatkan kepada sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Di dalam hadis, sebagian dari fuqaha menyatakan bahwa sholat jamaah berarti enggak wajib, tapi sunnah. Apa pendalilan mereka? Pendalilan mereka bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan itu lebih afdol, atau lebih pelipat gandaannya lebih banyak, lebih afdol daripada, lebih baik daripada sholat sendirian. Namanya lebih afdol berarti kedua-duanya ada fadilah. Ini punya fadilah sholat sendiri, sholat jamaah punya fadilah, cuman fadilahnya ini lebih daripada yang sendiri. Menunjukkan bahwa sholat jamaah sunnah, lebih afdal saja, lebih baik, bukan kewajiban. Tapi pendapat mereka ini kurang tepat. Banyak ulama juga yang membantah. Dalam nusus, kalau diperhatikan, justru melemahkan pendalilan semacam ini. Antara lain, kalau mereka berdalil dengan af'alu tafdhil, kan babnya af'alu tafdhil, afdol, af'al, lebih baik. Tidak semua af'alu tafdhil itu ala babihi. Tidak semua af'alu tafdhil pada babnya. Tidak semuanya menunjukkan lebih berarti kedua-duanya ada keutamaan, ada ini sehingga ini boleh, tapi ini lebih baik. Tidak semuanya demikian. Dan banyak dalam syariat. Contoh, Allah menyebutkan tentang iman. Allah katakan, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Kalau saja seandainya ahlul kitab, Yahudi, Nasara, kalau saja mereka beriman, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Lebih baik. Ayat menyebutkan. Apa difahami kemudian berarti iman itu enggak wajib? Hanya saja lebih baik. Artinya mereka mau beriman, bagus bagi mereka, lebih baik. Mereka enggak beriman, ya boleh-boleh saja. Cuman kalau beriman lebih baik. Apa difahami begitu? Tentu tidak. Wajib dan harus mereka beriman, enggak ada pilihan lain. Menunjukkan af'al tafdhil tidak harus bermakna lebih. Kedua-duanya punya sisi yang sama, cuman ini punya makna lebih. Enggak harus demikian. Ayat lain contoh, dan banyak di dalam nusus. Allah katakan terkait penduduk surga, masyaallah, min fadlih. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penduduk jannah di hari itu, di hari kiamat, lebih baik. Khairun mustaqarron, lebih baik tempat tinggalnya dibanding ahli neraka. Penduduk surga lebih baik tempat tinggalnya dibanding penduduk neraka. Wa ahsanu maqila, dan lebih baik istirahatnya mereka. Penduduk surga lebih baik peristirahatan mereka dibanding istirahatnya ahli neraka. Apa juga difahami seperti itu? bahwa ahli neraka juga baik tempat tinggalnya. Ahli surga juga baik, cuman ahli surga lebih baik dibanding ahli neraka. Tentu tidak. Ahli neraka enggak ada kebaikannya, naudzubillah. Yang ada siksaan dan azab melulu. Tapi Allah katakan lebih baik tempat tinggalnya ahli jannah. Istirahatnya ahli jannah, karena mereka istirahat di situ, bersantai-santai, bersandar, ngambil buah, widadari dan seterusnya. Di neraka mana ada istirahat, yang ada azab terus-menerus. Tapi Allah katakan istirahatnya ahli jannah lebih baik, ahsanu maqila. Ini semua menegaskan kepada kita bahwa af'al tidak harus berarti demikian. Kembali kepada hadis, ketika Rasulullah katakan sholat jamaah lebih afdol, bukan berarti kemudian yang sholat sendiri ini juga punya fadilah, cuman yang berjamaah fadilahnya lebih baik. Gak harus demikian maknanya. Kedua, Rasulullah SAW sendiri, beliau menyampaikan dengan keras dalam hadis ma'ruf, aku berazam, bertekad untuk keliling, untuk sholat itu dikomatkan, ikoma, kemudian beliau keliling ke kampung-kampung, rumah yang didapati ada orang laki yang gak ke masjid sholat jamaah, akan aku bakar rumah mereka. Sampai tingkatan dibakar kalau mereka meninggalkan jamaah di masjid. Hanya saja niat itu diurungkan oleh Rasulullah karena beliau mengingat di dalam ada anak kecil, ada wanita yang memang gak wajib ke masjid. Artinya sampai tingkat mau dibakar, kalau itu perkara sunnah, dalam definisi diamalkan baik, berpahala, gak diamalkan juga gak apa-apa, gak dosa. Ya gak mungkin sampai Rasulullah mau bakar rumah. Masa karena perkara sunnah sampai mau dibakar rumahnya yang gak mau ke masjid. Berarti menunjukkan mereka meninggalkan kewajiban yang besar. Sampai Rasul ingin membakar rumah mereka. Gak mungkin itu perkara sunnah. Bahkan lebih dari itu, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan mukminin saat perang. Perang kita tahu keadaan gawat, darurat, genting. Nyawa jadi taruhan. Tapi Allah perintahkan mereka tetap berjamaah sholatnya. Walaupun tentunya dengan tata cara yang berbeda dan telah lalu. Tapi tetap disuruh berjamaah saat perang. Bayangkan orang sibuk melawan musuh ini. Kalau zaman dulu mungkin panah, tombak, pedang. Lah sekarang peluru, bom di sana sini. Tetap Allah perintahkan mukminin untuk sholat berjamaah. Itu saat perang. Tentu jelas menunjukkan saat mereka aman dalam keadaan damai seperti ini, ya lebih wajib lagi. Saat perang saja diperintah berjamaah. Itu kalau pendalilan wajibnya sholat jamaah. Sholat jamaah tetap wajib. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini keutamaannya agar orang sadar melek bahwa keutamaannya jauh lebih besar. Kamu rugi besar meninggalkan jamaah di masjid, 25 atau 27 bagian lipat gandaan atau derajatnya. Di dalam sunnah, ketika Rasulullah SAW katakan 24 derajat atau 25 atau 27 derajat, sebagiannya tersebutkan di dalam hadis-hadis. Antara lain di hadis Abu Hurairah sendiri, idza tawadda'a tsumma kharaja ilal masjid. Kalau dia dari rumahnya wudu kemudian keluar ke masjid untuk sholat jamaah, berarti ini mengisyaratkan pentingnya niat. niat dia, derajat niat untuk sholat jamaah itu lebih tinggi sudah. Derajatnya lebih banyak, fadilahnya lebih besar daripada sendirian. Kemudian yang kedua, Rasul katakan lam yakhthu khotwah, setiap langkahnya menuju masjid terangkat dengannya satu derajat, terhapus dengannya satu kesalahan. Ini derajat kedua. Yang itu enggak akan kamu dapati kalau sholat sendirian. Bagaimana kamu dapati? Melangkah kemana kamu? Keutamaan ini hanya bagi yang melangkah ke masjid. Satu langkah, seperti sahabat katakan, tidak disebutkan satu langkah menambah derajat, satu langkah menghapus dosa. Bukan. Tapi satu langkah, dengan satu langkah itu terangkat derajatmu, plus langsung dengan satu langkah itu pula terhapus satu kesalahanmu. Maka semakin jauh langkahnya, jarak rumahnya ke masjid, semakin banyak fadilah yang dia dapati, karena semakin banyak langkahnya. Bahkan sebagian sahabat disebutkan memperlambat langkahnya untuk lebih banyak. Karena kalau dia misalnya dengan langkah normal dia bisa tempuh dengan 100 langkah misalnya. Tapi dengan dia pendek-pendekkan langkahnya, dia ini kan, akhirnya langkahnya lebih banyak, mungkin 150, 200 langkah. Dan keutamanya seperti Rasul katakan, setiap langkah tertambah derajatnya, terangkat dan terhapus dosa-dosanya. Yang ketiga, faida sholalan tazalil malaikat tusalli alaih. Begitu dia selesai sholat, terus malaikat bersolawat, berdoa untuknya. Ini derajat ketiga. Wa inna ahadakum fi shalah man tadarrus shalah. Derajat keempat, dia teranggap di dalam sholat selama sholat itu yang dia menunggu sholat. Selama dia menunggu sholat, maka teranggap di dalam sholat di masjid. Ini derajat keempat. Dan itu enggak, semua enggak akan bisa dia dapati kalau di rumahnya. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, "Lau ya'lamun nas ma fil nida' was-safil awal tsumma lam yajidu illa yastahimu 'alaihi lastahamu." Kalau saja orang tahu keutamaan mendatangi langsung adzan dan saf pertama, kemudian untuk mendapatinya mereka harus harus dengan cara diundi, maka mereka akan berundi, berebut masing-masing untuk mendapati keutamaannya. Ini juga dua derajat, keutamaan saf pertama dan keutamaan langsung memenuhi panggilan adzan, dua derajat sekaligus dalam hadis. Dan itu juga hanya ada di masjid, adzan kemudian saf pertama. Walau ya'lamuna fit tahjir lastabaqu ilai. Begitu pula yang Rasulullah katakan, kalau saja mereka tahu keutamaan tahjir. Tahjir itu cepat, cepat ke masjid saat hajiroh, saat duhur. Panas, tapi demi mendapatkan jamaah sholat di masjid, dia keluar rumahnya menuju masjid. Kalau saja orang tahu, mereka akan berlomba-lomba berebut ke masjid. Tapi hikmah Allah semuanya dijadikan gaib, samar, bukan sesuatu yang materi yang bisa dilihat atau diraba orang. Manusia seringnya kalau itu materi atau konkret bentuknya, semangat. Misalnya di bakalan kerajaan ada pembagian emas, yang ke sana masing-masing dapat 0,5 kilo. Lari langsung orang ke sana. Karena materi bentuk nyata. Enggak peduli mereka mau tabrakan, mau injek-injekan, akan berebut. Cuman saat yang dijanjikan itu gaib, sesuatu yang enggak dilihat, cuman iman, pahala diangkatnya derajat. Kendor semangat orang lemah. Makanya Rasulullah katakan kalau saja mereka tahu hakikatnya, berebut mereka untuk mendapatinya. Cuman masalahnya gaib. Hanya orang yang beriman yang bersungguh-sungguh untuk mendapatinya. Al-Mu'min itu derajat. Derajat lain tersebutkan di dalam hadis, "Lau ya'lamuna ma fil 'atama was-subh." Kalau saja orang tahu keutamaan 'atamah, yakni salat Isya dan subuh, orang akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Ini derajat lain. Karena di situ para malaikat berkumpul. Di sholat subuh bertemu dengan malaikat pagi yang mau naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Maha tahu. Terkait asar dan subuh juga, yastami'u fikum yata'aqabuna fikum malaikatun bilail malaikatun binnahar, al-hadith ma'ruf. Bertemu malaikat pagi dan malam di sholat asar dan sholat subuh. Maka ini dua derajat. Derajat di sholat asar, derajat di sholat subuh. Terkumpul sekian derajat. Jadi tadi entah berapa enggak kita jumlah. Ya Rasulullah katakan lebih punya keutamaan 25 atau 20 derajat, 7 derajat juz atau bagian dibanding sholat sendirian. Di dalam Quran yang termasuk derajat keutamaan ini menjawab adzan. Adzan kan panggilan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Panggilan, mari ayo ke sini salat jamaah di masjid. Itu semakna dengan perintah Allah dalam Al-Ahqaf, ajibu da'iyallah. Jawab, penuhi oleh kalian panggilan Allah untuk salat berjamaah di masjid. Juga firman Allah, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, walaupun khusus ayat lafadznya salat Jumat, jika sudah dikumandangkan adzan, segera kalian ke masjid, tinggalkan perdagangan kalian. Kemudian derajat yang lain juga zikir selama dalam perjalanan dia dari rumah ke masjid. Dalam hadis Abu Sa'id, man qala idza kharaja ila shalah Allahumma inni as'aluka hadis dilemahkan dalam lafadznya karena ada penyebutan as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik, ya Allah aku memohon kepadamu atas dasar hak orang-orang yang berdoa padamu. Enggak ada yang punya hak atas Allah. Kalau Allah memberi, jika Allah memberi pahala, membalas kebaikan yang taat, itu karena rahmat Allah dan kebaikan Allah, bukan hak mereka atas Allah. Lain kalau sesama manusia. Sesama manusia ketika menuntut bisa saja mereka katakan kepada majikannya atau tuannya misalnya, kami atas nama buruh atas haknya kaum buruh kami menuntut ini-ini. Karena mereka bekerja. Dan berhak menuntut haknya kepada yang menggaji. Kepada yang membayar. Itu manusia. Tidak demikian dengan Allah. Kita beribadah, kita taat. Semua itu bukan berarti kita punya hak kita tuntut kepada Allah. Karena kita yang membutuhkan kita sendiri, butuh ibadah itu. Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dunia akhirat, kebaikan kita. Nah, al-muhim, doa ma'ruf ketika orang keluar menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi aini nuran wa amami nuran wa warai nuran al-hadith. Jadikan di kalbuku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, dan seterusnya. Maka dia dalam zikir saat perjalanannya menuju ke masjid. Ini derajat. Yang kedua, atau derajat yang lain, sayang enggak kita hitung dari tadi. Sudah berapa derajat? Derajat yang lain, doa ketika dia masuk dan ketika dia keluar masjid. Ketika masuk, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Fadilah, punya pahala sendiri. Begitu pula saat dia keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini semua hanya ada kalau dia ke masjid. Derajat-derajat ini, keutamaan yang gak akan bisa dia dapati selain di masjid, atau kalau dia ke masjid. Allahumma asimni minasyaitan. Ketika keluar ke masjid, keluar dari masjid, dia ucapkan, ya Allah lindungi aku atau jaga aku dari syaitan. Begitu pula derajat lain, saat dia masuk masjid, bahkan kalaupun sendirian, masjid masih belum ada orang. Kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat An-Nur 61, fasallimu ala anfusikum, salamlah kepada diri kamu sendiri. Bagaimana prakteknya? Kata Ibnu Abbas, ketika orang masuk masjid dan dia sendirian, maka dia ucapkan assalamualaikum. Ini derajat lagi, lain dari yang sebelum-sebelumnya. Begitu pula sholat dua rakaat saat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini juga derajat lain, keutamaan yang hanya dia dapati kalau ke masjid. Derajat yang berikutnya, dengan dia ke masjid, secara umum atau banyak terbantu untuk orang itu lepas dari kepentingan dan kesibukan dunia. Ini lebih khusyuk hatinya untuk ibadah, pikirannya pun lebih, karena dia ke tempat ibadah memang, ini tempat sholat. Beda kalau dia di rumahnya, apalagi dia di pasarnya, di toko tempat dia kerja. Ini tempat yang memang kesibukan dunia dia di situ. Di rumah misalnya ada teriakan anak, istrinya ini, ibunya begitu. Ala kulli hal, di masjid lebih terbantu untuk khusyuk dan ibadah. Firman Allah, fi buyutin adinallah an turfa' wa yudhkara fi hasmuh. Di rumah-rumah Allah yang di situ diangkat dan dimuliakan nama Allah. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab menghukum. Umar menghukum orang kalau bicara dunia di masjid. Yang dipukul pukulan yang mendidik tentunya, bukan pukulan keras. Diingatkan kalau ini tempat ibadah, bukan untuk kamu bicara dunia, bicara bisnis, dagang atau yang lainnya. Kemudian ini derajat yang lain. Derajat yang berikutnya, terkabulnya doa antara adzan dan qomat. Sa'atan la yuradu fi ma du'a hadratun nida wa saff fi sabilillah. Dua waktu yang tidak tertolak doa di situ, saat adzan, ini beda dengan antara adzan qomat afwan. Saat adzan itu sendiri di riwayat disebutkan waktu yang juga punya keutamaan. Yang satunya Rasul katakan sof fisabilillah dalam barisan perang. Al-Mu'min ini juga hanya didapati di masjid menjawab adzan. Derajat yang berikutnya, saat meluruskan sof, merapatkan sof, diatur kerapiannya, kerapatannya, bertemunya pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki, dan itu semua Rasul katakan fa'inna taswiyata shufuf min iqamatis shalah, itu semua termasuk menyempurnakan sholat, termasuk mendirikan sholat, dan itu gak bisa kamu lakukan di rumah. Semakin sempurna sholatmu di masjid berjamaah, karena di situ banyak shof, dan shof itu kesempurnaan sholat, rapatnya shof, lurusnya. Nah, ini derajat. Derajat yang lainnya lagi, mendengar bacaan imam dan tadabbur terhadapnya. Firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Qur'an, dengar oleh kalian dan diamlah, tadaburi. Ayat ini turun justru saat sholat, berkaitan dengan sholat, karena semula para sahabat membaca, ikut baca bersama Rasulullah yang membaca sebagai imam. Maka turun ayat, diam, dengarkan dalam sholat berjamaah. Ini juga derajat. Kemudian juga derajat yang lain, ucapan Rabbana walakal hamd ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, walaupun maknanya Allah mendengar orang yang memujinya, maknanya adalah doa, harapan atau ini permohonan doa agar Allah mengabulkan yang memujinya. Dan kita dalam sholat banyak memuji Allah, doa. Dan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd, ya Allah terima doa kami ini dan bagimu segala pujian. Makanya ketika Ibnul Mubarak ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, bagaimana beliau, siapa beliau dan keutamaannya, jawab beliau, apa yang harus aku ucapkan, aku mau berkata apa tentang seseorang yang dia berdiri di belakang Rasulullah SAW, Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamida, dan dia termasuk dengan bersama sahabat yang lain mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rasulullah ucapkan sami Allahu liman hamida, semoga Allah mendengar permohonan, harapan agar Allah mengabulkan, termasuk di dalam doa Rasul, permohonan Rasul ini pujian dan doa para sahabat yang di belakangnya, termasuk Muawiyah di situ. Dan Muawiyah pun ikut mengaminkan Rabbana walakal hamd. Apa yang harus aku ucapkan? Orang ini dapat keutamaan besar, salat di belakang Rasul, dan itu yang Rasul ucapkan. Al-Muhim itu derajat dari 25 atau 27 derajat. Yang berikutnya adalah persaksian para malaikat. Ini disaksikan. Malaikat melapor kepada Allah bahwa kami menjumpai fulan, fulan, fulan, hambamu ini berjamaah di masjid, terutama saat asar dan subuh. Disaksikan oleh malaikat, dibanggakan oleh para malaikat di hadapan Allah. Dalam keadaan Allah Maha tahu. Tapi karena cintanya para malaikat kepada mereka mukminin yang sholat berjamaah, maka disaksikan, malaikat bersaksi kalau mereka menjalankan sholat itu berjamaah di masjid. Nah, dan masih banyak yang lain, tapi karena waktu, itu beberapa derajat, juz dan bagian yang karenanya sholat jamaah lebih afdol, jauh lebih baik daripada sholat sendiri di rumah atau di pasarnya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.